seperti tak ada saat kau tak ada di sisiku. Karena kamulah geminta yang hinggap di setiap malam kau terangi. Apa aku tanpa kamu tak ada tujuan, sebab hanya kamu pelita hatiku. Cintaku kan selalu tertuju padamu. Ku seberangi samudra hanya untuk bersama. Jurang yang membentang antara kau dan aku takkan melebihi cintaku kepadamu. Dua hati menjadi satu, melintasi semua batasan. Kau untukku, untuk kamu. Biarkan waktu yang menempa kemurnian ikatan kita. Abadilah cinta kita. Apa aku tanpa kamu tak ada tujuan, sebab hanya kamu pelita hatiku. Cintaku kan selalu tertuju padamu. Ku seberangi samudra hanya untuk bersamamu. Jurang yang membentang antara kau dan aku tertuju padamu. Ku seberangi samudra hanya untuk bersamamu.